termaktub dan suci. Wajah suara Bapak akan dia jadi baik. Lihat bukunya. Tentang punya bukunya. Kitabnya itu. Buka. Nah. Buka kitabnya. Jadi jangan toleh-toleh. Ya, kitab seminggu. Ya, tak ajarkan kitabnya. Jadi buka semua. Babu ma'fu atul asma. Bab isim-isim yang kirofa. Ya, mengapa itu Eropa? Al-Mahmurat serta isim itu Eropa akan menjadi salah satu dari tujuh sebab wajah fa'il. Yang pertama akan menjadi fa'il. Wal-Mahmurat alladhi lam yusamma fa'iluhu. Yang kedua, menjadi maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Atau istilah yang lain, na'ibul fa'il. Wal-mubtada'. Kemudian menjadi mubtada'. Wa-khobaruhu. Kemudian menjadi khobar mubtada'. Wa-mubtada'a wa-khobar. Kemudian menjadi isim nyata wa khawatiha. Wa khawatiha wa khawatiha. Dan menjadi khawatiha wa khawatiha. Sekali. Wa tadi bil makhluk. Atau menjadi tawar yang mengikuti isim yang dimanfaatkan tadi. Wa mutak bahasa ini ada empat. Dan anakku menjadi naat, wataku menjadi ator, watawidu menjadi sawmid, watadar. Dan menjadi apa yang ada? Sampar, maksud. Nah, jadi saya ulangi lagi. Kita sudah mempelajari tentang kata-kata di dalam apa, ya kan? Isim itu kalau apa ada yang menggunakan tanda, koma. Ada yang menggunakan tanda, alif. Ada yang menggunakan tanda, waw. Pembahasan kita ini ya terkait dengan mengapa isim itu dikatakan apa. Jawab, karena menjadi salah satu dari tujuh hal tadi. Karena jadi fa'il, atau karena jadi na'ibul fa'il, atau karena jadi mubtada, dan lain sebagainya. Ya, nah, tentunya akan kita ganti satu per satu sebab-sebab isim itu di apa? Ya, nah, terakhir. Qala Malik rahimahullah, babul fa'il. Bab fa'il. Al fa'il huwa ismul maf'ul al-mazkur qabla al-fi'li. Fa'il ialah isim apa yang disebutkan setelah fi'ilnya. Yang disebutkan setelah isimnya. Isim apa yang disebutkan setelah isimnya. Atau bahasa di sini, yang sebelumnya ada isimnya. Singkatannya, yang disebutkan setelah isimnya. Atau isim sebelumnya isim, tapi isim itu sudah Jadi itu yang negatifnya. Fa'il ialah fi'il tempat yang disebutkan setelah fi'ilnya. Wa huwa ala ismain. Fa'il ada dua merujuk. Dhohirun wa mudhharun. Yang pertama fa'il dhohir, yang kedua fa'il mudhar. Kalian biar kita periksa. Nanti penjelasannya saya sampaikan ya, supaya kalian paham. Ya, dengan sibuk boleh. Fadzahir nahu kawika sholat zaitun. Fa'il yang dhohir, contohnya seperti ucapanmu, sholat zaitun. Zaid pergi, zaitun fa'il. Dan dalam fi'ilnya, yaitu qala. Wa yaqulu zaitun, wa qala zaitan, wa yaqulu zaitan, wa qala zaitun. ويقوم الزيتون وقوم الرجال ويقوم الرجال وقومت هندل وتقوم هندل وقومت الهندال وتقوم الهندال وقومت الهندال وتقوم الهندال وقومت البنود وتقوم البنود وقوم أخوك ويقوم أخوك وقوم غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك تبين سرطانه semuanya adalah fa'il dhohir. Setelah fi'ilnya tadi, fa'il itu zaitun, zaitan, zaituna, dan seterusnya, menciptakan semua. Disebut fa'il dhohir. Qala al-Habib rahimahullah, wal mudhar isna asar. Adapun fa'il mudhar ada dua. Nahu qawlika, ذَكَرْنَا ضَرَبْتُمْ وَضَرَبْنَا وَضَرَبْتَ وَضَرَبْتِ وَضَرَبْتُمَا وَضَرَبْتُمْ وَضَرَبْتُنَّا وَضَرَبَ وَضَرَبَتْ وَضَرَبَ وَضَرَبُوا وَضَرَبْنَا. نعم. طيب ولا شاهد itu penjelasan fa'il singkat sekali. Nah, selanjutnya, penjelasan fa'il dari yang kita baca tadi, kita bisa menyimpulkan beberapa makna pembahasan fa'il sebagai berikut. Yang pertama, definisi fa'il. Apa definisi itu? Pengertian. Ya. Fa'il menurut tafsir bahasa artinya pelaku perbuatan. Fa'il menurut istilah al-haqqu adalah isim apa yang disebut setelah fi'ilnya. Kalian tahu fi'il kan? Tahu ya. Fi'il itu ada tiga, fi'il mandi, fi'il mudhari, atau fi'il apa. Itu ada isim apa yang tanda apa yang kalian ketahui, tak koma, alif, atau wawu, kok tak rotak setelah salah satu dari sini-sini yang kalian ketahui itu, maka menjadi fa'il. Ya, contoh, kalian tahu firman ini, ya? Apa firman ini, kalian? Pilihan untuk kata B, lampau. Tentunya, ja'a zaitun. Tanya. Zaid itu isim apa tidak? Zaid. Rafa apa tidak? Tanda apanya Pak? Doma. Nama apa? Doma. Inflor. Terletak Pak, itu isim apa tidak? Ya, itu Zaid itu Pak. Kalau bertanya, mengapa itu disebut rohat? Karena menjadi hasil. Mengapa kesifat il? Karena setiap kesifat rohat terletak dalam diri ilmnya. Ilmnya apa yang lapat? Mahdi. Tentu yang ketiga saya. Ya itu hadir hadir betul hadir pun hadir apa sih apa ada apa tanggapannya dogma mengapa dogma mengapa kita jadi dogma sih hadir pun ini mengapa disebut apa pasti. Mengapa disebut baik? Hasil yang kita dapat yang setelah pikirnya. Pikirnya dia apa ya? Mudhari. Apa yang maksudnya disebut baik? So, yang menunjukkan hati? Nah, yang menunjukkan kerjaan yang ada datang. Ya? Nah, contoh yang lebih lama. Iblis dudukkan Mas, Pak Il. Ya kamu. Ya. Nah, Mas. Ini namanya Lomir. Mustadir. Lomir yang tersebut. Itu dari tersebut. Fahil muzma atau fahil domira yang penting. Ya, yang penting dia tidak isim apa dan dia terus pulang bidangnya. Nah, apa itu? Tanda apa yang apa? Hah? Lada, lima demi. Lima demi itu berarti tidak kelihatan domanya yang dalam ada apa. Lama bukunya, dikata makni, ya harap. Nah, tapi apa adanya? Tidak boleh dipaksakan dikasih doma, apalagi apa-apa. Ya. Hanta dan hanta. Tidak boleh itu terlepas. Anak-anak. Jangan. Jelas ya. Kemudian, Pak Ika berikutnya. Pembagian Pak Ika. Pak Ika tak bagi menjadi dua. Fa'il dhamir dan fa'il mudhmar atau dhamir. Fa'il dhamir ya selain domir, fa'il domir ialah selain domir Allah. Saatnya kalau bukan berasal dari domir, tapi fa'ilnya. Fa'il domir. Ditanya apa yang dimaksud dengan fa'il domir? Fa'il yang bukan domir. Kalau ditanya apa yang dimaksud dengan fa'il domir? Teman-teman, pakai yang terjadi dari isim domir. Ya? Baik. Assalamualaikum. Kalau yang fa'il domir, lah. Saya akan saya fa'il apa? Domir. Ya, itu habis.